Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih al-Bukhari. Pembahasan kita telah masuk kitabul iman. Bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Telah kita jelaskan bahwasanya iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah qaul wa fi'lun. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa huwa qawlun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Perbuatan masuk ke dalamnya perbuatan yang berkaitan dengan anggota badan dan perbuatan yang berkaitan dengan hati. Sehingga ucapan Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, ini semakna dengan ucapan para ulama yang lainnya yang menyatakan bahwasanya iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Ya, sama maknanya. Dikarenakan ucapan Imam Bukhari, iman adalah ucapan dan perbuatan. Perbuatan di sini masuk ke dalamnya ucapan atau perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Nah, ini iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dalam hati, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Telah kita jelaskan ada beberapa firqah, kelompok yang menyimpang dalam masalah keimanan ini. Di antaranya kelompok apa? Murji'ah. Ya. Kelompok Murji'ah menyatakan iman itu hanya keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Amal tidak dimasukkan ke dalam keimanan. Disebut Murji'ah dikarenakan arja'a al-amal. Mengakhirkan amal. Ya. Tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Yang penting dia yakin dan mengucapkan sudah cukup. Tentu ini akidah yang batil, akidah yang menyimpang. Di sisi lain ada kelompok apa lagi? Karomiyah. Ya. Karomiyah yang mereka mengatakan iman itu cukup diucapkan saja. Kalau sudah mengucapkan, dinyatakan iman. Ini pun akidah yang batil. Kenapa? Dikarenakan dengan pernyataan demikian, berarti orang-orang munafik dinyatakan apa? Beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Padahal Allah mengatakan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada hari akhir. Allah tegaskan. Padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Dan dimaksud adalah orang munafik. Ya. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka menyatakan iman. Tapi hanya dalam lisan saja. Nah. Dalam hatinya tidak meyakini. Ya. Sehingga kalau iman itu cukup diucapkan saja. Niscaya orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi Allah mengatakan, innal munafiqina fid dargil asfali minan nar. orang-orang munafik tempatnya di neraka paling bawah. Kenapa dikatakan mereka bukanlah orang-orang yang beriman? Ya, bahkan Allah tegaskan tadi. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, sehingga batil pendapat Qarumiyah yang mengatakan iman cukup diucapkan saja. Ya. Yang ketiga, kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dilihat dari definisi keimanan hampir mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hampir sama dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bedanya dalam masalah amalan. Kalau Mu'tazilah menyebutkan amalan merupakan syarat sahnya keimanan. Sehingga ketika ada seorang mukmin yang tidak mengamalkan suatu amalan, dihukumi sebagai kafir. Ya. Tidak muslim, tidak kafir. Ya. Berarti kafir ujung-ujungnya. Dikarenakan disebutnya Mu'tazilah. Ya. Panjang tentang apa kenapa penamaan Mu'tazilah. Nah. Yang jelas, di antara akidahnya, seorang yang melakukan dosa besar di dunia dihukumi manzilah bainal manzilatain. Ya. Berada dalam suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Seorang mukmin misalkan, dia melakukan dosa besar. Berzina, atau membunuh misalkan, atau mencuri. Kata orang Mu'tazilah, dia itu berada dalam suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Tengah-tengah katanya. Tidak mukmin, tidak kafir. Ya. Tapi di akhirat nanti, termasuk orang yang kekal dalam neraka. Apa maknanya berarti? Kafir. Ya. Bagaimana khawarij? Kalau khawarij terang-terangan. Ya. Orang yang melakukan dosa besar di dunia dihukumi kafir. Ya. Di akhirat kekal di dalam neraka. Ini orang khawarij, terang-terangan. Tapi kalau Mu'tazilah gak berani terang-terangan. Padahal intinya sama, ingin menegaskan, ingin mengucapkan kafir. Tapi membuat syubhat. Ya. Dengan mengatakan, orang muslim yang melakukan dosa besar, ya, dihukumi berada di suatu kedudukan di antara muslim dan kafir. Padahal kita tahu, seseorang itu, apakah dia mukmin atau kafir? Ya. Gak ada kedudukan antara mukmin dan kafir. Kalau tidak mukmin, kafir. Tidak kafir, berarti mukmin. Nah, ya. Sehingga dalam masalah amalan, orang-orang Mu'tazilah mengatakan amalan itu merupakan syarat sahnya keimanan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya amalan syarat penyempurna keimanan. Bahkan merinci. Ya. Di antara amalan ada yang merupakan syarat sahnya keimanan, ada juga yang merupakan syarat penyempurna keimanan. Sehingga amalan apa yang dia tinggalkan? Ya. Kalau amalan yang ditinggalkannya itu adalah penyempurna keimanan, maka tetap dihukumi sebagai seorang mukmin. Tapi mukmin yang kurang atau lemah keimanannya. Mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Seperti kita contohkan tadi, orang mukmin dia berzina. Masih dinyatakan mukmin, tapi kurang keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Nah, ya. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah amalan-amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan. Seperti misalkan orang mengaku mukmin, tapi dia sujud ke laut. Misalkan, sujud ke batu-batu, ke kuburan. Ya. Maka ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sah atau tidak sahnya keimanan. Ya, sehingga bagi yang melakukannya, kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, bisa dihukumi kafir. Ya, sehingga harus dirinci mana amalan-amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, dan mana amalan-amalan yang merupakan syarat penyempurna keimanan. Ya. Jangan seperti orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij. Memukul rata semua amalan itu sebagai syarat sahnya keimanan. Sehingga ketika ada seorang mukmin yang meninggalkan suatu amalan atau melakukan kemaksiatan, dengan mudahnya menghukumi kafir. Bahkan lebih parah lagi menghukumi di neraka, apa, di akhirat nanti kekal dalam neraka. Ya, adapun ahli sunnah wal jamaah. Dan prinsipnya, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, masih dihukumi mukmin, tapi lemah imannya, kurang imannya. Bagaimana di akhirat? Di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Atau bisa jadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab, menghukum sesuai dengan kadar dosanya, dan tetap akhirnya, kalau dia ada keimanan, akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah tentang keimanan. Nah, dan telah kita jelaskan poin yang berikutnya tentang masalah iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, ini pun merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya. Keimanan seseorang itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ketika melaksanakan ketaatan, bertambah. Ketika melaksanakan kemaksiatan, berkurang. Mungkin kita merasakan. Di bulan Ramadan misalkan, iman kita seakan-akan bertambah. Kenapa? Dikatakan banyak ketaatan yang kita lakukan. Ibadah puasa, qiyamul lailnya. Ya. Kemudian juga qiraatul Qur'annya. Nah, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasakan iman bertambah. Dikarenakan tadi ketaatan-ketaatan. Dan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ketika seorang melakukan suatu kemaksiatan, tambah lagi kemaksiatan yang berikutnya, terus berkurang dan berkurang keimanan ini. Nah. Kemudian kita sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Nah, masuk poin yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta dan benci di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara keimanan. Ya. Beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang merupakan keimanan. Di antaranya adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci orang-orang kafir misalkan. Membenci kesyirikan karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah membenci mereka. Allah membenci kekafiran, Allah membenci kesyirikan. Maka kita pun membenci perkara-perkara tadi, ini sebagai bentuk benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai keimanan, mencintai ketaatan, mencintai amalan-amalan soleh. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Mencintai para anbiya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama. Kecintaan kita ini termasuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah memerintahkan supaya kita mencintai mereka. Nah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah mengatakan afdal a'mal al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Amalan yang paling afdol, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dikenal dengan prinsip al-wala wal-baro. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun dipraktekkan dan dicontohkan oleh para anbiya. Nah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini sebagai bentuk cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir, dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu ayah-ayahnya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau keluarganya. Ini pun prinsip al-wal wal-baro. Orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya tidak akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapapun dia. Walaupun mereka itu adalah keluarganya, ayahnya, anaknya, saudara-saudaranya. Kalau mereka membenci Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang beriman tidak akan mencintai orang-orang tersebut. Nah, ini pun prinsip al-wala wal-bara. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz yang lain. Nah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Cinta dan benci ini termasuk di antara penyempurna keimanan. Nah, dan hadis yang lainnya, la yajidul abdu sharihal iman hatta yuhibba lillah wa yubghida lillah. Seorang hamba tidak akan mendapatkan kejelasan keimanan sampai mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk di antara ikatan iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari ikatan iman yang paling kuat. Ya, mana prinsip ini sudah banyak disepelekan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kurang paham terhadap prinsip al-wala wal-baro. Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan loyalitas? Dan siapa orang yang berhak untuk mendapatkan sifat baro'ah? Tidak paham. Sehingga orang yang harusnya kita tidak berloyalitas, ini berloyalitas kepadanya. Padahal kita sudah sebutkan tadi, prinsip al-wala wal-bara termasuk di antara prinsip-prinsip Islam. Bahkan ikatan iman yang paling kuat. Cinta dan benci kita dibangun karena Allah Subhanahu wa taala dan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sampai kecintaan kita dibangun karena dunia. Ya. Tapi hendaklah kecintaan kita dibangun karena jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Rasulullah mengatakan ada tiga orang yang apabila ada padanya tiga sifat, yang apabila ada padanya dia akan merasakan manisnya keimanan. Di antaranya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang tidaklah cintanya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip yang penting ya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ini pun termasuk di antara keimanan. Nah. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz ila Adi ibni Adi. Umar ibnu Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Inna lil imani faraida wa sara'i'a wa hududan wa sununan. Sesungguhnya keimanan itu ada kewajiban-kewajibannya, syariat-syariatnya, batasan-batasannya dan sunnah-sunnahnya. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan itu semuanya, maka telah sempurna keimanannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna keimanannya. Nah. Disebutkan sini, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Nah. Beliau, Umar bin Aziz, tabi'in. Beliau menulis surat sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah. Sesungguhnya iman ini memiliki kewajiban-kewajibannya. Nah. Dan juga syariat-syariatnya. Ya. Berkaitan dengan akidah-akidah dalam beragama. Wahududan. Memiliki batasan-batasannya. Ada larangan-larangan. Ya. Yang dijauhi. Wasunanan. Ada juga perkara-perkara yang sunnah-sunnahnya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan al-iman bid'u wa sab'un au bid'u wa situna su'bah. Iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Ya, sehingga banyak cabang-cabang keimanan ini. Nah, ada yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota badan. Sehingga Rasulullah mengatakan fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Lihat ucapan berkaitan dengan lisan. Nah. Wa adnaha imatatul ada anit tariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Berkaitan dengan apa ini? Amalan. Wal haya'u su'batu minal iman. Dan malu pun sebagian atau cabang daripada keimanan. Malu amalan apa ini? Hati. Lihat disebutkan oleh Nabi SAW cabang-cabang keimanan. Ya. Ada yang berkaitan dengan lisan. Ada yang berkaitan dengan hati. Ada yang berkaitan dengan anggota badan. Ya. Dan juga cabang-cabang keimanan tersebut ada yang merupakan kewajiban-kewajiban. Ada juga perkara-perkara yang sunnah. Ya. Ada yang merupakan perintah-perintah. Ada yang berupa larangan-larangan. Ya. Ini semuanya di antara cabang-cabang keimanan. Ya, yang apabila seseorang menyempurnakannya, nah, menyempurnakan, baik bentuknya kewajiban-kewajiban, ya, ataupun bentuknya perkara-perkara yang sunnah, maka dia telah sempurna keimanannya. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, masih meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan syariat-syariat, meninggalkan batasan-batasan yang telah ditentukan, atau meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, maka tidak sempurna pula keimanannya. Nah, ini diantara perkara-perkara yang penting kita ketahui berkaitan dengan keimanan. Kita dikatakan banyak sekali lagi yang menyimpang dalam masalah keimanan ini. Ya, seperti firqoh-firqoh yang disebutkan tadi. Nah, teroris misalkan, orang-orang khawarij. Ya. Kenapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu? Dikarenakan mereka menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya berkaitan dengan keimanan. Ya. Memiliki pemikiran bahwasanya orang yang terjatuh kepada dosa itu dihukumi kafir. Ya. Kalau sudah kafir berarti halal darah, halal hartanya. Ya. Sehingga mudah menumpahkan darah orang lain. Ya. Bom bunuh diri dan semisalnya. Nah, dikarenakan akidah tadi, ideologi yang salah. Ya. Dalam masalah keimanan. Padahal kita jelaskan tadi, orang yang meninggalkan suatu amalan, tidak bisa kita langsung menghukumi kafir. Dilihat dulu amalannya. Apakah ini merupakan syarat sahnya keimanan, ataukah hanya sebagai penyempurna keimanan saja? Kalau sebagai penyempurna, berarti dia dihukumi kafir. Kalau itu adalah syarat sahnya keimanan, tidak serta-merta menyatakan kafir. Coba dilihat ya, tentang syurut wal mawani, syarat-syarat pengkafiran dan juga faktor-faktor penghalang pencegah dari vonis kafir kepada orang lain. Mungkin dia melakukannya dalam keadaan tidak tahu, atau mungkin dia melakukannya dikarenakan dipaksa, atau mungkin dikarenakan uzur-uzur yang lainnya. Sehingga seseorang melakukan amalan-amalan kekafiran, ya, kita jangan langsung memvonis orang itu kafir. Ya, harus dilihat dulu tadi syarat-syarat dan faktor-faktor penghalangnya. Kalau ada udur, berarti bukan udur. Nah, seseorang mengucapkan kekafiran dikarenakan dipaksa, dia dihukumi kafir. Ya. Atau mengucapkan ucapan kekafiran, dalam keadaan mungkin dia tidak tahu. Belum tegak hujah kepadanya. Ya. Dia bisa serta-merta dihukumi kafir. Sehingga ada rincian-rincian. Nah, dalam masalah ini. Jangan seperti orang-orang khawarij yang mereka serampangan dikatakan salah. Ya, dalam memahami keimanan. Sehingga terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Nah, dan penyimpangan-penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk malam berapa ini? Ke-28. Tersisa beberapa malam dan beberapa hari lagi, ikhwah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yeah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka hendaklah dia menyempurnakannya pada sisa-sisa malam dan hari-hari ini. Jadi barang siapa yang meremehkannya, lalai, masih sibuk dengan urusan-urusan dunia, melalaikan momen-momen yang baik sekali untuk beribadah di bulan Ramadan ini, maka hendaklah sisa-sisa hari ini dan malam-malamnya dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yeah. Tutuplah Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dengan akhir-akhirnya. Nah, ya, masih ada sisa beberapa hari, beberapa malam lagi. Hendaklah kita melaluinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kita tidak tahu apakah masih menjumpai Ramadan berikutnya ataukah tidak. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.